pembahasan inti terkait dengan kontrol kornea. Sampai kan kepada Bu Yusif, tersebar berita di tanah air bahwasanya Syekh Hobi telah mencabut tahdirnya dari Radul Kornein. Rasul Yusif mengatakan, La Allahi ma sahabu tahdir. Tidak, saya tidak mencabut tahdir saya. Kalau dia tidak taubat, illa yadub at-tahdir mustajab. Kalau tidak taubat, tahdir terus berlangsung. Kalau dia tidak taubat, maka tahdir terus berlangsung. Saya sudah sampaikan kepada beliau keadaan yang terjadi di Indonesia Raya ini. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa beliau belum jujur dalam taubatnya, belum serius dalam taubatnya, bahkan terkesan main-main dalam kerat taubatnya. Sampaikan. Ini, panjang. Kalau itu. Sampai tersebutkan bagaimana keterkaitan beliau dengan Halabiyin, Yazidiyin, dan segala macamnya itu. Sampaikan ketika beliau diundang ke Jepang, diundang ke Korea, dan segala macamnya yang undang dari mereka. Dari grupnya Yazid dan kawan-kawannya itu. Ilaliyahan. Kesan ke Jepang sana. Nangis. Gila Korea. Sangat semua ya. Apa yang kita ketahui, sangat semua. Salah. Baiklah. Saya yakin, banyak yang tanya di kalangan depan Indonesia terkait dengan masalah ini, apakah beliau diambil ilmunya, atau beliau harus boleh tersebut dengan jalan beliau dan segala macam gini-gini. Memang akan taubat, jangan taubat. Taubat, jujur taubatnya. Kalau tidak, akan kita ambil sikap salafi kepada dia. Nah, ini mungkin sekali. Akan kita ambil daripadanya sikap orang salafi kepada dia. Barakallahu fiik. Nah, sehingga perkara yang sangat jelas. Ketika Abdul juga mengatakan barakallahu fiik, tapi ini secara khusus disampaikan kepada Pak Ustaz Lukman dan Ustaz Salam Mahari. Jadi maknanya kurang lebih sama. Sedangkan bahwasanya kul lahu yasluk fi taubati. Kul lahu yasluk fi taubati. Sedangkan kepada Tuhannya sebagai cuci dalam taubatnya. Kalau tidak, dia masih dalam keadaan seperti ini. Allah mana teruk. Sungguh di Allah kami tidak akan meninggalkan dan membiarkan kamu. Akan terus diperhatikan, akan terus diawasi sama seperti. Sekolahnya para mukmin azzaikumullah. Syekh Rafi bin Hadi tidak mencabut tahdir. Beliau mempersyaratkan taubat shadiqah, taubat yang jujur dari dia. Kalau tidak jujur taubatnya, maka akan diambil sikap salafi, sikap seorang salafi kepada dia. Barakallahu fiik. Sehingga dari jawabannya Syekh Rafi bin Hadi ini semuanya langsung runtuh. Berita-berita yang mengatakan semua masalah selesai, mansuh dan segala macam, langsung cair dengan jawaban langsung dari Syekh Rafi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Sehingga masalah belum selesai. Betul-betul beliau sebagaimana sebelumnya dituntut untuk taubat dengan taubat dan nasuha. Sebagaimana yang ma'ruf di kalangan para ulama-ulama persyaratan taubat yang sangat ma'ruf. Itu yang diminta sama Syekh Rafi bin Hadi. Padahal saya mengatakan Sihani bin Buat pun juga demikian menyatakan. Itu Syekh Rafi. Ana wa Hani. Saya dan Hani yang membesarkan demikian. Taubat dengan taubat yang benar. Barakallah. Itu diminta barakallah. Nah. Tersampaikan kepada beliau kalamnya Syekh Rafi bin Hadi yang tidak mencabut tahdirnya dan membacakan taubat yang jujur atas dirinya. Angkat tangan beliau setelah itu. Sehingga wadah. Al-amru wadah terkait dengan Dzulqarnain. Maka kembali kepada akal. Tahdir Syekh Rafi bin Hadi. Tahdirun syadid. La'ab. Mutalawin yang syiah la tarikh dari halal di Makkah. Barulah itu. Sehingga falas. Ala jam. Saya katakan ala jam. Dipikirkan dulu. Tidak mungkin dia ambil ilmunya, tidak mungkin dia ambil pelajarannya, tidak mungkin hadir ke majelisnya, tidak mungkin dia undang, tidak mungkin dengarkan ceramah-ceramah dan segala macamnya, sampai dia tobat dengan tobat nasuha. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.